Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Akhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir suratil Baqarah dari tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah terakhir membaca di ayat 117. Badi'us samawati wal ardh wa idza qala amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya, badi', fa idza qada amran, dan jika Allah memutuskan sebuah perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah ucapkan padanya kun, maka jadilah. Nah, sekarang kita masuk di ayat ke-118. Qala As-Suyuti rahimahullah, wa qala alladhina la ya'lamun, dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu, ai kufaru Makkah, orang-orang kafir di Makkah, lin nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laula halla, seandainya tidakkah yukallimunallah, Allah berbicara kepada kami, anaka rasuluhu, bahwasanya engkau adalah benar-benar rasulnya. Ini ucapan orang-orang Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kata mereka, in kunta rasulan minallah, kalau kamu itu betul-betul utusan Allah, ya, kama taqul, sebagaimana yang kamu akui, ya, sebagaimana yang kamu ucapkan, faqul lillah, maka katakan kepada Allah, ya, falyukallimna, agar Allah itu berbicara kepada kami, hatta nasma'a kalama, sampai kami mendengar langsung ucapan Allah. Kalau memang kamu itu betul-betul utusan Allah. Nah, ini orang-orang taib Arab, orang-orang musyrikin. Alladzina la ya'lamun, yang mereka tidak memiliki ilmu. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, orang-orang kafir Arab itu menyatakan kepada Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah berbicara langsung kepada kami jika memang benar kamu itu adalah utusan Allah. Au ta'tina ayatun, atau datang ayat, datang tanda-tanda kebenaran bahwasanya kamu adalah utusan Allah kepada kami. Jadi mereka meminta salah satu dari dua hal sebagai bukti memang beliau itu benar-benar utusan Allah. Yang pertama, minta agar Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah langsung berbicara kepada mereka, menyebutkan betul-betul Muhammad adalah utusan Allah. Atau yang kedua, Allah turunkan bukti, ya. Ayat tadi sebutkan, ayatun bukti bahwasanya betul-betul Muhammad adalah utusan Allah. Mimma iktarahnahu ala sidqika, mimma dari apa-apa yang iktarahnahu, yang kami usulkan, yang kami minta kepadanya, ala sidqika, atas kebenaranmu. Naam. Ini permintaan orang-orang kafir Arab. Mereka enggak percaya kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah. Mereka minta bukti. Apa buktinya? Minta buktinya Allah langsung berbicara kepada mereka bahwasanya betul-betul Muhammad adalah utusan Allah. Atau Allah turunkan tanda-tanda bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kadzalika kama qala haula, demikian itu sebagaimana yang mereka ucapkan, qala alladzina min qablihim, juga menyatakannya orang-orang sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir Arab. Minal min kufaril umam al-madiyah, dari orang-orang kafir umat-umat yang terdahulu, li ambiyaihim, kepada nabi-nabi mereka. Ternyata permintaan dan ucapan orang-orang kufar Arab ini persis dengan apa yang diucapkan orang-orang sebelum mereka. Naam. Orang-orang sebelum mereka, ya, yakni orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara, kepada nabi-nabi mereka persis, ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara menyatakan kepada nabi mereka, datangkan bukti kepada kami kalau betul-betul Anda itu utusan Allah. Nah, persis dengan apa yang dinyatakan orang-orang kafir Arab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Bani Israel menyatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan sudah kita lewati ayatnya, lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepadamu, enggak akan percaya kepadamu, hatta narallaha jahratan, sampai kami betul-betul nyata melihat Allah langsung. Ini ucapan kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Kami enggak akan beriman denganmu sampai kami bisa melihat Allah langsung. persis dengan ucapan musyrikin Arab ini. Nah, mereka menyatakan, kami enggak akan percaya denganmu ya Muhammad sampai kamu minta kepada Allah, Allah bicara langsung kepada kami, betul-betul kamu utusan Allah. Atau Allah turunkan tanda-tanda kebenaran. Padahal sudah banyak tanda-tanda kebenaran yang Allah turunkan untuk membuktikan Muhammad betul-betul utusan Allah, sudah begitu banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, kadzalika qala alladziina min qablihim, demikian pula orang-orang sebelum mereka, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, menyatakan seperti ucapan mereka kepada li anbiya'ihim, kepada nabi-nabi mereka, mithla qaulihim, seperti ucapan mereka ya, minat ta'annuti, dari ta'annut. Ta'annut itu apa? Keras kepala. Wa talabal ayat, wa talabil ayat, meminta bukti Rasul betul-betul utusan Allah. Datangkan kepada kami buktinya kalau kamu betul-betul utusan Allah. Naam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tasabahat qulubuhum, hati-hati mereka itu mirip, fil kufri wal inad, dalam kekufuran dan dalam penentangan sama. Orang-orang kafir Arab dengan orang-orang sebelum mereka sama hati-hati mereka tentang kekufurannya, tentang penentangannya kepada para nabi. Nah, fani fidina azani wa azakumullah. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat ya, bahwasanya ketika mereka menyatakan, wahai Muhammad, kalau memang betul kamu itu utusan Allah sebagaimana pengakuanmu, katakan kepada Allah agar Allah itu berbicara kepada kami sampai kami dengar langsung ucapan Allah bahwasanya kamu itu memang utusan Allah. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat ini sebagai jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kata As-Suyuti rahimahullah, fihi tasliyatun lin nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat ini sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiburan bagaimana? Ketika umatnya Rasulullah menentang Rasulullah minta bukti, ternyata nabi-nabi sebelum beliau juga sama, diperlakukan sama oleh umat-umatnya. Bukan hanya kamu toh yang umatnya itu berbuat kurang ajar demikian. Nabi-nabi sebelumnya juga sama umatnya kayak gitu. Minta bukti langsung. Ada yang minta mau beriman kalau bisa langsung melihat Allah ya, sebagaimana mereka mau beriman ketika Allah berbicara langsung kepada mereka. Sama tasabahat qulubuhum, hati mereka sama, sama mirip kekufurannya, mirip penentangannya. Sehingga jangan bersedih ya. Ya, menghadapi ujian demikian bukan hanya kamu saja. Nabi-nabi sebelummu juga diperlakukan seperti ini, sama. Ini namanya tasliyah. Kalau banyak korban, kalau banyak orang-orang yang terkena dengan ujian yang sama, itu akan ringan bebannya. Oh, akeh koncone. Beda kalau sendirian. Ya. Sama-sama pernah ada orang-orang sama, itu agak ringan. Sebagaimana Allah ketika mewajibkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa Puasa itu ibadah yang berat, ya. Ibadah yang berat, menahan makan, minum dan segala yang membatalkan puasa, padahal itu halal untuk dia asalnya. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, berat. Tapi Allah kasih hiburan. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan puasa. Oh, bukan hanya kita saja. Ternyata orang-orang sebelum kita juga menjalankan kewajiban ini. Berarti ini tasbih hiburan. Enggak hanya aku toh. Ringan ujiannya. Nah, ayam ma'dudat itu cuma beberapa hari saja. Tambah ringan lagi. Enggak lama-lama puasanya itu enggak 2 bulan, enggak 3 bulan, enggak setengah tahun, enggak setahun. Ayam ma'dudat hanya beberapa hari saja. 29 hari. 1 bulan. Itu pun enggak kerasa. Moro-moro riyoyo. Nah, ini semua hiburan. Oh, agar enggak terasa susah sendirian. Sama dengan ini, Rasul dihibur. Ya. Umat-umat Nabi sebelum kami itu juga sama. Penentangan ditentang oleh kaumnya sama. Qala qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Sungguh bayyana, kami sudah menjelaskan al-ayat, tanda-tanda, tanda-tanda kebenaran Rasul, ya. Liqaumi yuqinun, kepada kaum yang yuqinun. Yuqinun itu apa maknanya? Ya'lamuna anna ayatun fayu'minun. Kepada orang-orang yang mengetahui bahwasanya benar itu tanda-tanda kebenaran Rasul, fayu'minun, lalu mereka pun beriman. Ya. Ini hanya diturunkan kepada orang-orang yang meyakini kebenarannya. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Fahtirahu ayah ma'aha ta'annud. Maka permintaan tanda-tanda kebenaran Rasul ma'aha, bersamaan Allah sudah banyak menurunkan tanda-tanda memang Rasul itu benar, itu termasuk ta'annud, penentangan dan keras kepala. Ini kurang apa yang Allah turunkan tanda-tanda kebenaran Rasulnya, kurang apa kok minta lagi, ya. Mintanya Allah langsung bicara kepada kami, ya, bahwasanya memang kamu itu betul-betul utusan Allah. Loh, kamu itu siapa? Ya. Kok minta langsung diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Kamu itu siapa? Dari kalangan para anbiya, Nabi Musa alaihi salam yang dijuluki Kalimullah, ya, yang diajak bicara dengan Allah itu tingkatannya nabi. Loh, kamu itu siapa? Kok kemudian enggak mau beriman kecuali kalau Allah langsung naam berbicara kepadanya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Intinya itu keras kepala. Ya. Itu intinya. Cari-cari alasan. Intinya kadang orang-orang ya enggak senang cari-cari alasan. Naam, intinya enggak mau beriman. Tapi banyak alasannya. Pengin langsung Allah berbicara langsunglah kepadanya, ya. Pengen ditunjukkan lagi tanda-tanda kebenaran bahwa ini betul utusan Allah. Alasan-alasan yang dibuat-buat. Nah, padahal memang sejatinya mereka tidak mau beriman. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini naam. Jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kufarul Arab, naam, ketika mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar menunjukkan buktinya bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah. Baik. Dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Bahwasanya ahlul batil anna ahlal batil yujadiluna bil batil, mereka mendebat juga dengan kebatilan. Ahlul batil itu senjatanya, dalilnya itu dengan kebatilan, bukan dengan perkara yang benar. 6. Sehingga dalilnya apa yang dipakai? Dalilnya ya minta sesuatu agar Allah bicara langsung kepada mereka. Ini mengada-ada dengan kebatilan, menunjukkan betul-betul mereka itu ta'anut wa istikbar, sombong, ya, keras kepala. Ta'anut itu keras kepala, sombong, baik. Tidak cukup kalau hanya Rasul yang menyatakan, harus Allah langsung. Ya. Ini bentuk kesombongan. Baik. Dan kalaupun ya, permintaan mereka itu dituruti, ya, kalaupun permintaan mereka dituruti, jadi mereka minta agar Allah bicara langsung kepada mereka, yang menunjukkan betul Rasul Muhammad itu utusan Allah. Seandainya dituruti, Allah langsung bicara kepada mereka, memang ini Muhammad itu utusanku misalnya. Baik. Apakah mereka mau beriman? Tidak. Tetap gak mau beriman. Nah. Khani fidina azani wa a'azakumullah. Baik. Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 96 dan 97. Di ayat yang ke-97 Allah sebutkan, walau ja'atum kullu ayatin, seandainya datang kepada mereka seluruh tanda-tanda kebenaran Rasul, hatta yarul adzabal alim, sampai, ya ini mereka enggak akan beriman sampai mereka melihat azab yang pedih, sampai mereka nanti diazab. Ya. Kalaupun dituruti, mereka enggak akan beriman mereka. Kenapa? Itu hanya alasan. Ya. Alasan untuk tidak mau beriman. Banyak permintaannya, baik. Banyak alasannya sebagai tameng. Kalau memang mereka itu tidak mau beriman. Nah, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, ya, enggak akan beriman mereka ini. Tegas Allah menyatakan demikian. Jadi kalau ada orang yang diminta kemudian terlalu banyak alasannya, hati-hati. Enggak perlu dituruti. Ya. Intinya sebenarnya enggak mau tapi banyak alasan-alasannya. Baik. Yang kedua, ayat ini bisa kita ambil faedah, orang-orang yang tidak tunduk kepada al-haq itu adalah orang yang jahil. Orang-orang yang tidak mau tunduk kepada kebenaran ketika nyata, kebenaran sudah nyata di hadapannya, itu orang yang jahil. Allah sebutkan sini, wa qala alladzina la ya'lamun, berkata orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu. Nah, Allah sebutkan orang yang tidak berilmu, orang yang jahil. Ya. Ketika mereka menyombongkan diri terhadap al-haq. Ya. Allah sebutkan alladzina la ya'lamun. Nah, maka setiap orang yang sombong dengan kebenaran, menolak kebenaran, itu ajhalun nas, itu manusia yang paling bodoh, manusia yang paling jahil. Naam. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka meyakini kalau Allah itu bisa berbicara dengan suara yang bisa didengarkan. Orang-orang musyrikin itu percaya Allah bisa berbicara dan suara Allah itu bisa didengar oleh mereka. Di sini Allah menyebutkan, "Tayyib, laula yukallimunallah." Ya. Mereka minta tayyib agar Allah berbicara kepada mereka. Berarti mereka yakin Allah itu bisa bicara. Dan mereka bisa mendengar ucapan Allah. Ya. Ternyata mereka lebih pintar dibandingkan orang-orang yang mengaku Islam dari golongan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah dan juga Asyairah. Ya. Tiga kelompok Naam yang menyelisih ahlu sunnah tentang Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Ini orang-orang musyrikin, mereka mengakui Allah itu bisa bicara. Orang-orang Jahmiyah menolak sifat berbicara kepada Allah. Nah, Allah tidak punya sifat bicara. Kenapa? Itu sama dengan makhluknya. Lebih pintar orang-orang musyrikin ini. Allah tidak boleh disifati karena itu sama dengan manusia. Nah, ini pemahaman orang-orang Jahmiyah. Iblis di hadapan Allah menyatakan wa bi izzatika ya Rabb, dengan kemuliaanmu, bersumpah dengan kemuliaan Allah. Ya. Mensifati Allah memiliki sifat izzah. Lebih mendingan dibandingkan orang Jahmiyah yang tidak mensifati Allah dengan sifat apapun. Sehingga hati-hati ya, orang-orang yang menyimpang yang berbaju Islam itu lebih berbahaya. Kenapa? Membawa bendera Islam lebih samar. Semakin samar semakin berbahaya. Kalau semakin terang-terangan itu semakin nggak terlampau bahaya, tapi yang semi-semi itu yang berbahaya. Bajunya Islam, ya. Apalagi lebih mengkerucut lagi bajunya Salafi, ya. Lebih samar lagi, lebih berbahaya lagi. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya setiap rasul itu membawa bukti mukjizat yang menunjukkan dia itu utusan Allah. Ma min rasulin illa walahu ayah. Ma min rasulin illa walahu ayah. Tidaklah dari rasul kecuali dia memiliki tanda kebenaran sebagai rasul. Au ta'tina ayah. Ini orang-orang musyrikin. Atau datangkan kepada kami bukti bahwasanya memang kamu itu utusan Allah. Ya. Terlampau banyak sudah diturunkan tanda-tanda kebenaran rasul. Baik. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Setiap nabi itu memiliki mukjizat. Ya. Sebagai tanda betul-betul utusan Allah. Mukjizatnya itu sesuai dengan orang-orang yang diutus kepadanya. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu banyak tukang sihir, ya. Maka mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ketika tongkat yang dilemparkan menjadi ular dan semisalnya, karena pada saat itu ilmu sihir itu lagi viral di kaumnya. Di zamannya Nabi Isa alaihissalam, banyak dukun-dukun dan tabib-tabib. Nah, mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati. Ya. Sesuai dengan apa yang diutus padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab jago dalam masalah bahasa. Maka mukjizat terbesarnya beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Tapi yang luar biasanya, ya, yang luar biasanya pada Rasul Muhammad bin Abdullah, seluruh mukjizat para anbiya terkumpul pada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini istimewanya. Rasul yang terakhir tapi mengumpulkan seluruh mukjizat yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, ya, ketika Allah perintahkan memukulkan tongkatnya, kemudian laut itu terbelah dan bisa jalan, umatnya Rasulullah bisa berjalan di atas lautan, di atas air, pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ada semua mukjizat terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Nah, rasul yang terakhir tapi afdhalur rusul. Rasul yang paling utama. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Baik. Nah, setiap para rasul itu membawa bukti mukjizat bahwasanya betul-betul utusan Allah. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini bahwasanya ucapan-ucapan ahlul batil itu mirip-mirip, serupa satu dengan yang lainnya, mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Orang mengistilahkan apa, 11-12 ya, podwai. Nah, zaman dulu sampai zaman berikutnya, ini orang-orang kufar Arab ucapannya, permintaannya sama dengan umat sebelumnya, kata Allah, sama, sama semuanya. Nah, misla qaulihim, ya, tasabahat qulubuhum. Baik, sama hati-hati mereka itu, cidaannya sama, ucapannya sama. Nah, tinggal pemainnya yang berganti baru. Ya. Apa yang dinyatakan sama, bid'ahnya sama, pemainnya yang baru. Ya. Berganti pakaian, berganti kostum. Nah, ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. Mereka-mereka menjuluki para nabinya sahirun au majnun, tukang sihir atau orang gila. Setiap para nabi dijuluki itu, ya, sama semua. Ya. Seakan-akan ini satu perguruan ini kayaknya. Ya. Apa yang diucapkan sama, koyo wis disetel, wis semuanya. Muncul yang baru, loh ini ucapannya. Sehingga kalau kita mau buka kitab-kitab turats, kitab-kitab para ulama, kebedaan-kebedaan yang muncul sekarang ternyata sudah dibantah pada zaman yang dulu. Tinggal buka aja, sama casingnya aja yang berbeda. Ya, pemain baru dengan casing baru, apa yang diusung sama? Ya, apa yang diusung sama? Terus. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Naam. Semuanya sama satu dengan yang lainnya. Tasabat kulubuhu. Ya. Baik. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim. Ya. Tasabat kulubuhum. Tasabat kulubuhum. Hati-hati mereka itu sama, sehingga ucapannya sama. Ya. Ini menunjukkan ucapan itu tergantung dengan apa yang ada dalam hatinya. Ucapan itu tergantung dengan apa yang ada pada hatinya. Sehingga bisa diambil faedah annal aqwal, bahwasanya ucapan-ucapan itu tabi'atun lima fil qulub, mengikuti apa yang ada dalam hati. Nah, diungkapkan dengan lisannya apa yang ada dalam hatinya. Kalau hatinya sama, nanti ucapannya juga sama. Baik. Kemudian faedah berikut ini keberapa ini ya? Banyak faedah tadi. Ke berapa ini? 7. Ini masuk 7. Faedah yang ketujuh. Samanya serupanya hati-hatinya orang kafir. Samanya atau serupanya hati-hatinya orang kafir. Tasabahat qulubuhum. Sama hati-hatinya orang kafir. Kemudian juga tasliyah, hiburan untuk Rasulullah SAW. Sebagai hiburan untuk Rasulullah, ternyata yang mendapatkan penentangan dari kaumnya bukan hanya beliau. Para anbiya sebelumnya juga sudah mendapatkan penentangan yang sama. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah, tidak akan bisa mengambil tanda-tanda atau beriman dengan tanda-tanda kepada Rasul kecuali orang-orang yang memang yakin. Al-mukinun. Qad bayyana al-ayat liqaumi yuqinun. Naam. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari suratul Baqarah ayat 119. Baik, 118. Nah, sekarang kita masuk di ayat berikutnya. Qala inna arsalnaka ya Muhammad. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad bil haqqi ai bil huda, bil haq dengan kebenaran, dengan petunjuk, basira memberikan khabar gembira kepada siapa? Man ajaba ilaihi bil jannah, bagi orang yang menjawab seruan Rasul mendapatkan khabar gembira akan mendapatkan surga. Wa nadhira, dan memberikan peringatan, man lam yujib ilaihi binnar, orang yang tidak menjawab seruan Rasul mendapatkan peringatan dengan neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu itu tidak dimintai pertanggungjawaban tentang penduduk neraka. Ashabil jahim annar ay al-kufar. Malahum la yu'minu, kenapa mereka enggak mau beriman? Itu bukan tanggung jawabmu nantinya. Ya. Innama 'alaikal balagh, kewajibanmu hanya menyampaikan kepada mereka. Urusan mereka beriman atau tidak itu bukan urusanmu, itu hidayah di tangan Allah. Dan kamu nanti tidak diminta pertanggungjawaban kenapa orang itu enggak beriman, enggak ada urusannya. Ya, itu makna ghaib, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Naam. Wa fi qira'atin bi jasmin. Di dalam bacaan yang lainnya dengan jasm, tas'al, ya. Wala tas'al nahyan, sebagai larangan. Jangan ditanya, ya. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Dari ayat ini ya, bisa kita ambil faedah di antaranya yang pertama, subut risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapnya risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Bukti bahwasanya memang Muhammad bin Abdullah itu benar-benar utusan Allah. Sekaligus ini bantahan dari Allah kepada mereka. Ya. Naam. Mereka minta bukti kalau Muhammad itu utusan Allah. Yang pertama, Allah langsung bicara kepada mereka atau tunjukkan bukti-bukti. Maka Allah menyatakan inna arsalnaka. Ya, kami sesungguhnya kami utus mengutusmu. Ya, ini bukti. Pernyataan tegas Allah bahwasanya Muhammad bin Abdullah betul-betul utusan Allah, bukan pengakuan beliau sendiri. Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di ayat yang tadi kita baca sebelumnya, bukti, ayat ini bukti Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Naam. Kemudian juga dari ayat ini bisa diambil faedah bahwasanya dakwah yang benar itu adalah basirau wa nadhira, ya, memberikan khabar gembira kepada umat dan juga memberikan apa, ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi, ya, bagi orang-orang yang menyelisihi. Baik. Jadi dakwah itu bergandengan, ya. Al-bisharah, kabar gembira dan peringatan. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka barang siapa yang kemudian dakwanya hanya memberikan kabar gembira saja, barang siapa yang berbuat ini maka mendapatkan surga dan macam-macam, ya, kabar gembira saja, maka dakwanya keliru, ya. Atau dakwanya hanya menakut-nakuti, neraka, neraka, neraka, enggak pernah disebutkan surga, ini juga keliru. Maka dakwah yang benar itu menggabungkan keduanya, khabar gembira dan peringatan, ya. At-targhib wa at-tarhib, ya. Anjuran dan ini peringatan, ya. Dakwah yang isinya hanya membuat tenang, membuat gembira, itu seperti murjiah. Iman itu hanya ucapan, gak perlu pembuktian. Yang penting kamu menyatakan aman tu billah wis beres, ya. Mau sholat mau enggak, yang penting ucapkan beriman kepada Allah, gak perlu pembuktian. Nah, ini murjiah, ya, wis enak ngomong beriman, wis nggak pakai sholat, nggak pakai puasa, wis jaminan surga. Nah. Lawannya kelompok wa'idiyah, ya, khawarij, wa'idiyah, ancaman-ancaman, pelaku dosa besar, kafir, kekal dalam neraka, pokoknya neraka tok, meden-medeni, ya, nggak ono bicara masalah surga. Nah. Gini neraka, gini neraka, gini neraka, ya. Ciut hatinya tidak ada harapan kegembiraan. Maka dakwah yang benar itu basiro wa nadiro. Bagi yang mau menerima dakwahnya Rasulullah, mendapatkan kabar gembira dengan surga. Bagi yang kemudian enggan untuk menerimanya, mendapatkan ancaman dengan neraka. Ini baru dakwah yang benar. Dakwah yang benar. Kadang ada orang-orang itu, kelompok-kelompok dakwah itu hanya yang enak-enak aja yang didakwakan. Permasalahan taib yang kemudian akan menimbulkan permusuhan taib ini dihindari. Hanya amar ma'ruf, tidak mau nahi mungkar. Taib ini dakwah yang keliru. Nah, kemudian faedah berikutnya, bahwasanya tugasnya para rasul, anna wadhifatar rusuli al iblagh, tugasnya para rasul itu hanya menyampaikan, tidak bertanggung jawab kepada orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya mereka. Wala tus'alu an ashabil jahim. Taib. Naam. Tadi kan ada dua bacaan. La tus'alu an ashabil jahim. Kamu tidak ditanya. Naam. Kamu tidak nafiyah, penafian ya. Kamu tidak ditanya, la nafiyah. Ini tidak beramal ketika masuk ke fi'il mudhari'. La tus'al, ya tetap dia marfu. Kamu tidak ditanya tentang orang-orang masuk neraka. Enggak akan ditanya, bertanggung jawab. Kenapa fulan ini kok masuk neraka? Itu bukan tanggung jawab, enggak akan ditanya. Mungkin dakwahmu kurang menarik. Ya, sehingga mereka enggak tertarik, sehingga mereka kafir, ya, enggak mau masuk Islam, itu enggak akan ditanya. Nah, karena hidayah itu di tangan Allah. Kemudian bacaan yang kedua, wala tas'al. Ya. Ini nahi. La nahiyah itu beramal menjazmkan fi'il mudhari'. Wala tas'al an ashabil jahim. Ini beda maknanya. Ketika dia la nahiyah dan la nafiyah, ini berbeda maknanya. Wala tas'al, jangan kamu tanya tentang ashabul jahim, jangan kamu tanya tentang besarnya adab kepada mereka, itu maknanya. Ini kalau la yaitu la nahiyah. La tas'al an ashabil jahim, jangan kamu tanya tentang penduduk neraka, sangat-sangat pedih adabnya, enggak usah ditanya. Ya. Itu kalau dibaca wala tas'al an ashabil jahim. Ya. Sehingga kalau kita baca wala tas'al an ashabil jahim, itu bisa kita ambil faedah syiddatu adzab ashabil jahim. Kerasnya, besarnya adab penduduk neraka. Kalau dibaca wala tas'al an ashabil jahim. Kalau dibaca wala tus'alu an ashabil jahim, diambil faedah wadhifatar rusul al-iblagh. Tugasnya rasul hanya menyampaikan, ya. Bukan bertanggung jawab ketika ada manusia yang masuk ke dalam neraka dan tidak menerima dakwahnya, itu bukan tanggung jawabnya para rasul. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Ya, ternyata memang ketika harokat yang berbeda dan berbeda makna, ternyata juga berbeda apa faedahnya. Nah, maka jangan sampai kemudian ketika membaca salah baca, ya, karena perubahan harokatnya panjang menjadi pendek. Itu nanti bisa merubah makna. Ada yang bisa merubah makna. Baik, hati-hati. Nah, Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik, beberapa fawaid yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan dalam pertemuan akan datang, insyaallah taala. Baik. Nah, untuk besok insyaallah garisannya 100 hadis ya. Saya enggak bisa mengisi, gantikan Ustaz Ahmad insyaallah. Nah, 100 hadis sahih. Insyaallah wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.